Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Qala al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah, niyatul abd taqumu maqama amali wa idha ahsana al-abd fi ibadati rabbihi وَوَطَّنَا نَفْسَهُ وَوَطَّنَا نَفْسُهُ عَلَى الْأَعْمَالِ الْفَضِيلَةِ الشَّاقَّةِ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ الْأُمُورَ وَهَوَّنَ عَلَيْهِ صِعَابَهَا وربما انقلبت المخاوف أبناء وتبدلت المحنة منها وربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا والآخرة ويدل على ذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله Wallahu dzu fadlin 'azhim. Ali Imran 172 sampai 174. Niatnya seorang hamba akan memposisikan posisi amalnya, niat seorang hamba akan memposisikan posisi amalnya di mana apabila seorang hamba memperbaiki di dalam ibadah kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala dan jiwanya mantap dalam atau atas amalan-amalan yang utama yang berat bahkan, maka Allah akan memudahkan baginya perkara-perkara hamba tersebut. Dan Allah akan ringankan padanya berbagai macam kesulitan Bahkan bisa jadi apa yang bentuknya mengkhawatirkan menjadi suatu yang aman dan menenteramkan. Demikian ujian diganti atau berganti menjadi anugerah. Ataupun hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bisa jadi didapatkan dari hasil semua itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, menunjukkan hal ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang menyambut seruan Allah, menyambut ketetapan yang Allah tetapkan, demikian menyambut Rasul, menerima dakwanya. Setelah sebelumnya mereka mendapatkan luka, mereka mendapatkan keberatan, sampai kepada firman-Nya, semua akan berbalik bahkan menjadi nikmat dari Allah, dan bahkan menjadi keutamaan yang kejelekan tidak akan menyentuh mereka, dan mereka pun mengikuti apa yang Allah ridai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha utama dali dan juga maha agung. Dzu fadlin, zat yang memiliki keutamaan dan zat yang memiliki keagungan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dari keterangan beliau tentunya kita mengambil pelajaran bahwa seorang hamba akan mendapatkan kebaikan. Pertama, dengan niatannya dan perealisasian niatan tersebut. Niatan yang baik dan kemudian direalisasikan niatan yang baik tersebut dengan amalan. Karena Allah akan membalas apa saja yang dikerjakan oleh hamba dari amalan kebaikan yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, ketika dia dengan niatan yang baik merealisasikannya dengan amal, kemudian dia menegakkan amalan tersebut dengan sebaik-baiknya, kalau amal itu mungkin berat, tapi dia berusaha untuk mengerjakannya, tidak terbebani, maka tentunya Allah pun akan membalas kepada hambanya ini sesuai dengan upaya dan kesungguhannya. Karena Allah tidak menyia-nyiakan amalan hamba, usaha hamba. Allah tidak menyia-nyiakan amalan hamba dan usaha hamba. Allah akan membalas tentunya dengan derajat dan tentunya dengan posisi yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang tentunya hamba ini bersungguh-sungguh terhadapnya dari amalan atau dari penegakan amalan, dari perrealisasiannya, dan dengan apa yang dia kerahkan untuk menyempurnakan, menegakkan amalan tersebut, Allah pasti akan balas. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan hamba. Ketiga, bahkan ketika hamba itu telah merealisasikan amal, dan mengerahkan apa yang dia mampu, apa yang dia miliki untuk menegakkan amal tersebut, selain dia mendapatkan tadi tentunya balasan dan posisi yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, derajat yang utama, Allah bahkan mendatangkan balasan yang lebih padanya sehingga semua urusannya menjadi mudah, semua kesusahan, kesempitan akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk keresahan, kekhawatiran, kegundah gulanaan yang ada pada hamba, Allah hilangkan. Allah gantikan dengan ketenteraman, kenyamanan. Bahkan ketika di sisi hamba itu adalah bentuk ujian. Allah ganti ujiannya dengan anugerah ataupun pemberian hadiah kepada hambanya. Sehingga hamba tersebut tidak lagi kesulitan, tidak lagi perlu merasa cemas, tidak lagi perlu khawatir, karena Allah telah bertanggung, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dan bertanggung jawab terhadap hambanya. Dengan anugerah-anugerah yang banyak. Karenanya dia mendapatkan kebaikan dunia. Dan dia mendapatkan kebaikan akhirat. Ditunjukkan hal ini dengan ayat yang tadi telah kita dengarkan. Alladzina istajabu lillahi war rasul. Sampai wallahu dzu fadlin adzim. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, terkadang karena rendahnya pengetahuan kita tentang apa yang ada di sisi Allah, kita menduga dengan dugaan yang salah, dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam penegakan ibadah, perealisasian niatan yang baik, itu banyak di antara hamba salah dalam berhitung dan salah dalam perkiraannya. Yang pada akhirnya hamba ini enggan merealisasikan kebaikan atau niatannya yang baik. Enggan melaksanakan ibadah. Enggan melaksanakan amalan-amalan khairiyah. Amalan-amalan yang baik. Padahal dengan hanya satu bentuk ibadah saja, misalnya seorang hamba merealisasikannya dengan niatan yang benar, dengan amalan yang benar, bahkan menyempurnakan amalannya, dia akan memperoleh anugerah dan pemberian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi dengan amalan tersebut, menjadi bekal baginya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Ini hanya satu amalan. Maka bagaimanakah dengan amal yang banyak? Karenanya, seorang jangan zuhud di dalam beramal kebaikan. Jangan dia berat di dalam beramal kebaikan untuk dirinya sendiri. Dari amal ibadah, dari amal-amal saleh, karena hasil dari amalan tersebut dia akan memperoleh kebaikan, bukan sekedar ajr, tetapi anugerah dan hadiah yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap urusannya di dunia dan di akhirat. Yang kita ketahui bahwa perkara kita di dunia ini tidak lepas daripada kesulitan-kesulitan, tidak lepas daripada keberatan-keberatan. Bahkan dalam perkara itu kita cemas, kita khawatir, kita takut. Mungkin ada urusan yang kita khawatirkan bangkrutnya, ruginya, hancurnya. Namun yakinlah, kalau hamba itu sebenar-benarnya dengan niatannya kemudian dia realisasikan dengan baik niatan yang baik tersebut dengan bentuk ibadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui urusan-urusan hambanya yang tidak tuli tentunya, dia subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab terhadap hambanya. Dia bahkan akan melepaskan hambanya dari segala kesulitan yang didapatkan oleh hambanya disebabkan ibadah hamba tersebut. Tentunya sebagai contoh dalam hal ini adalah Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya beliau adalah manusia, karena beliau sebagai Nabi dan Rasul yang urusan beliau, apa yang beliau bawa itu sangat berat. Bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan, yaitu ar-risalah. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan. Yang sungguh pertama kali Rasulullah mendapatkan risalah, beliau merasakan beratnya. Beliau merasakan enggak kuat untuk membawanya. Tetapi beliau bersabar. Beliau ihtisab, berharap apa yang ada di sisi Allah lebih besar. Maka dari kesulitan demi kesulitan, keberatan, kepayahan, berubah menjadi anugerah yang lebih banyak lagi dan lebih besar. Kemudian Allah mewafatkan beliau dalam keadaan beliau tidak meninggalkan satu urusan pun terkecuali sudah selesai urusan tersebut. Atau urusan perkara tersebut telah mendapatkan penyelesaian. Dan tentunya kita tidak ada yang memiliki urusan seperti Rasulullah. Keberatan yang kita dapatkan, kesulitan yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini tidak seberat dengan apa yang didapatkan oleh Rasulullah. Namun Rasulullah, Allah bebaskan, Allah lapangkan. Tentunya ini menjadi contoh yang baik. Kita pun kalau ingin mendapatkan urusan kita baik, atau segala urusan kita mudah, segala apa yang kita jalani ringan, maka bersungguh-sungguhlah di dalam merealisasikan amalan baik ataupun ibadah, yang tentunya ibadah itu akan terrealisasikan dengan baik kalau didahului oleh niatan yang baik. Didahului niatan yang baik. Tidak akan mudah amalan kalau tidak dibarengi dengan niatan yang baik. Bahkan amalan akan hancur dan bahkan tidak terrealisasi kalau tidak didahului oleh niatan yang baik. Seorang menuntut ilmu, ingin niatannya untuk menjadi tenar, dia akan hancur, dia akan binasa karena niatannya sudah jelek. Demikian seorang menuntut ilmu, dia ingin menduduki satu posisi, juga akan hancur, akan binasa. Tetapi kalau dia niatannya dari awal baik, dia belajar ilmu agar dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah, dia bisa menunaikan agama Allah dengan baik dan benar, dia mengetahui yang ma'ruf, dia mengerti yang mungkar, yang ma'ruf dikerjakan, yang mungkar ditinggalkan, Allah akan memberikan kepadanya posisi-posisi yang baik, anugerah yang banyak, yang terbaik bahkan untuknya, dengan ilmu yang dia tuntut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, karena niatannya baik. Ini contoh. Maka kita kembali, ketika seorang hamba beribadah dengan baik dan benar, jangan dia pikir bahwa ibadah ini hanya sekedar mendapat ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak demikian. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan mudahkan baginya segala urusannya. Mungkin dalam satu sisi ada nas yang menyebutkan secara khusus bahwa dengan amalan ini Allah lapangkan dia dalam urusannya. Tetapi ketahuilah secara umum semua amalan akan menjadikan seorang mudah dan ringan dengan seluruh perkaranya. Seluruh keadaannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga beramallah didahului dengan niatan baik, kemudian direalisasikan dengan bentuk amal, kemudian disempurnakan. Maka siapa yang melakukan kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya tersebut. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kita cermati baik-baik ayat yang sudah kita baca tadi. Maka kita akan mendapatkan keterangan seperti apa yang sudah kita dengarkan tadi. Alladzina istajabu lillahi war rasul mim ba'di ma asabahumul qarh, sampai kepada wallahu dzu fadlin azim, kita akan mendapatkan keterangan yang melapangkan dada-dada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bisawab. Fala yustankar hadzal khair ala dzil fadlil 'adzim. Dan tidak akan diingkari kebaikan-kebaikan yang datang ini oleh zat yang maha memiliki keutamaan dan keagungan. Karena urusan hamba menjadi mudah, urusan hamba menjadi lapang, bahkan Allah memberikan suatu yang sifatnya lebih itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan suatu hal yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai contoh mungkin seorang yang tadinya belum nikah, kemudian nikah dengan harapan dengan nikah ini dia bisa beribadah dengan benar. Dia menjaga kehormatannya. Tapi dia tidak punya apa-apa pada saat dia mau menikah. Kemudian dengan niatan baik ini dia upayakan. Dia pun akhirnya menikah. Tapi dia masih belum memiliki apa-apa ketika dia nikah. Rezekinya Allah lapangkan. Dia tidak tahu rezeki ini datang dari mana, perhitungannya dari mana sebelumnya. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya rumah, dia punya tempat tinggal. Kemudian peralatan, perabotan Allah datangkan, Allah lapangkan. Perhitungan kita tidak sampai ke sana. Tetapi demikianlah Allah, semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita katakan banyak orang yang salah berhitung. Dia jangan berhitung dengan perhitungannya, tapi dia yakin dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusannya pasti baik kalau dia mengikuti apa yang datang dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Fala yustankar hadzal khair ala dzil fadlil azim. Wa fi hadzal ayah dalilun aidan ala anna Allah yuhditsu li 'abdihi asbab al-makhawif wasyada'id. Liyuhditsa al-'abdu at-tawakkula 'ala rabbih. Dan dalam ayat ini pula ada dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mendatangkan kepada hambanya segala sebab yang mengkhawatirkan, menakutkan agar hambanya melakukan atau agar hambanya mendatangkan at-tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yaitu dengan adanya bentuk kekhawatiran, adanya bentuk ketakutan, kecemasan, keresahan. Ini akan membuat seorang hamba menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ada makhawif, tidak ada asyadaid, hamba itu merasa bahwa dia yang memiliki perkara. Dia yang menentukan perkara. Padahal tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan dan yang memiliki perkara tersebut. Karena itu ketika datang rasa khawatir, rasa cemas, tentunya sebagai hamba dia akan bersandar kepada Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Lapangkan kesulitan saya. Dia pasti akan bersandar kepada Allah. Sehingga tentunya dari manfaat apa yang Allah datangkan kepada hambanya di luar perhitungan hamba. Di luar perhitungan hamba. Karena siapa yang tidak diberikan kesulitan, tidak diberikan kesempitan, dia merasa angkuh. Dia merasa dialah yang memegang perkara. Juga, kata beliau rahimahullah, akan membawa hamba kepada ikhlas. Wattadarru' akan membawa hamba kepada ketundukan kepada Allah. Semakin tunduk dia kepada Allah, fayazdadu imanuhu, sehingga imannya pun bertambah. Wayanmu yakinuhu, dan keyakinannya pun tumbuh semakin baik. Karena itu dikatakan dengan ujian hamba semakin kokoh keimanannya. Dengan ujian hamba semakin bersandar kepada Allah. Kalau tidak ada ujian, dia jauh dari Allah. Kalau tidak ada na'am, ujian ataupun kesulitan, dia akan terlalaikan dan imannya akan semakin menyurut. Keyakinannya semakin memudar. Tetapi dengan kesulitan, dengan apa-apa yang Allah datangkan dari beban, dari syariat yang harus dijalankan, itu akan menjadikan hamba bahkan mendapatkan kelapangan, ketika dia merealisasikannya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana firman Allah, orang-orang yang berkata kepada orang-orang yang beriman, an-nasa yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, sesungguhnya semua manusia telah berkumpul untuk membinasakan dan akan mengenyahkan kalian. Maka takutlah kalian dengan keadaan ini. Tetapi fazadahum imana. Tetapi di sisi orang-orang yang beriman, iman mereka malah bertambah. Tidak takut dan tidak khawatir. Bahkan mereka mengatakan, waqalu hasbunallah. Cukup bagi kami Allah. Cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil. Dan dia adalah sebaik-baik penanggung jawab. Dia adalah sebaik-baik yang mengambil alih urusan ini. Tetapi tentunya dengan ayat ini terkadang orang tidak menyadari atau hamba tidak menyadari. Dia melihat ayat ini sekedar peringatan kepada Nabi Ibrahim, peringatan kepada Nabi Muhammad. Dia lupa bahwa ayat itu bukan kepada kejadian khusus, tetapi ayat itu sebagai bentuk pelajaran secara umum. Jadi bukan pada kejadian secara khusus, tetapi bentuk pelajaran secara umum. Karena itu ketika hamba mendapatkan kesulitan, kepayahan, keberatan, kalau dia hamba yang yakin kepada Rabbnya, dia akan kembali kepada Rabbnya dan Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Jalan keluarnya bukan cuma jalan keluar itu saja, tetapi akan dilapangkan semua urusannya, tidak satu, tidak dua, tapi semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah. Tegakkanlah ibadah dengan niatan yang benar. Kemudian kerjakan apa saja dari amalan kebaikan. Tentunya kita akan mendapatkan anugerah, pemberian, mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam bisawab, betapa baik yang diterangkan dalam keterangan-keterangan tadi. Tentunya ini menambah ilmu kita dan keyakinan kita terhadap agama Allah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.